Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dalam membahas syarah hadis yang kedua. Masih pada tema kajian atau pembahasan seputar al-iman bil yaumil akhir. Dan seperti yang disebutkan bahwa hari akhir adalah masa yang panjang. Kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Satu harinya itu seperti 1000 tahun dari hari-hari dalam kehidupan dunia, sehingga peristiwa dan prahara ataupun huru-hara yang mengerikan lagi mencekam pada hari itu tidak bisa terbayangkan. Dan apa yang kita kaji dan yang kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, demikian pula pada malam hari ini insyaallah, itu baru sebagian dari peristiwa-peristiwa besar itu. Dan masih banyak hal-hal lain yang Nabi jelaskan secara detail, terperinci di dalam hadis-hadis yang sahih, yang tentunya semuanya menggambarkan ya kepada kita tentang agungnya dan besarnya hari itu. Sehingga sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama salaf, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam ucapan beliau yang masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah amalan-amalan kalian ya sebelum kalian dihisab. Jadi ini pesan dan wasiat orang tua kita dalam iman. Wejangan dan taujihat pendahulu kita yang saleh, Umar radhiyallahu an al-Faruq, hasibu anfusakum. Ya, kita diarahkan, dibimbing untuk menghisab, menghitung, evaluasi, muhasabah terhadap apa yang sudah kita perbuat selama ini. Ya, tentunya yang baik dan yang buruknya. Dan satu hal penting yang harus kita tanamkan dan untuk kita terus tumbuhkan, yaitu su'udzon kepada diri kita, berburuk sangka terhadap diri ini, sehingga yang nampak pada diri kita adalah banyaknya kealpaan, kesalahan dan kekurangan, dosa dan kemaksiatan. Ya, bukan yang diingat, yang dihitung-hitung adalah kebalikannya. Ya, ketaatan, ibadah, amal saleh. Ya. Dan kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan. Kalaupun ada, itu enggak seberapa. Itu pun belum ada jaminan untuk diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun kesalahan itu jelas dan pasti ada, bahkan banyak. Ya, sehingga ini hakikatnya wasiat yang sangat agung. Apabila direnungi dan diamalkan luar biasa, akan selesai segala permasalahan yang ada di tengah manusia. Ya, karena yang diingat adalah kesalahan dan kekurangan, bukan jasa dan kebaikan. Ya, semakin runyamnya permasalahan dan perselisihan yang terjadi di antara manusia, tidak lain dan tidaklah bukan kembalinya kepada ego dan gengsi, merasa baik, merasa lebih utama dari yang lain, tambah lagi kurangnya keikhlasan, ya. Kemudian meremehkan orang lain, sehingga yang muncul adalah perjuangan untuk mengangkat dirinya. Lupa dengan kesalahan dan kekurangannya. Yang diingat adalah justru sebaliknya, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, itu yang dicatat. Sementara salaf, seperti yang kita nukilkan di awal tadi, hasibu anfusakum, yang dihitung adalah kesalahan kita, amalan kita, diri ini, ya, bukan orang lain. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung amalannya oleh Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Bukhari secara ta'liq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, irtalahatid dunya mudbiratan wartalahatil akhirah muqbilatan, bahwa kehidupan dunia sedang berjalan meninggalkan kita. Kehidupan dunia sedang berjalan meninggalkan kita, dan sebaliknya kehidupan akhirah juga sedang berjalan dan menyongsong kita, menyambut kita. Fakulun minhuma banun, dan masing-masing dari dua kehidupan tadi itu memiliki anak, ya, punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, maka hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, ya, pengikut akhirat, dan bukan ahlu dunya, ya, pengikut dunya. Fa innal yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal, sehingga camkan baik-baik, hari ini kesempatan untuk beramal dan belum ada hisab, ya, belum ada hisab, ya, adapun esok, ya, yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini serupa dengan asar yang kita sebutkan di awal tadi, mirip, ya, redaksi yang sedikit berbeda namun intinya sama. Ingatkan kita semuanya agar kita betul-betul persiapan, ya, menghadapi perhara dan peristiwa-peristiwa besar pada yaumul qiyamah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang adanya al-hisab, ya, perhitungan amal, ya, yang akan dialami oleh manusia, secara khusus kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, ya, yang ada adalah menyingkap dan membeberkan keburukan-keburukan yang mereka lakukan di dunia. Ya, terus mungkin ada yang bertanya, lalu kebaikan mereka kemana? Maka jawabannya, barakallahu fikum, seperti yang Allah sebutkan, bahwa kebaikan mereka, kalaupun ada, Allah balas di dunia. Adapun di akhirat, tidak tersisa lagi sedikit pun dari kebaikan mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan ya, amalan dan kebaikan ibadah orang-orang kafir nanti pada yaumul qiyamah, dan kami jadikan kebaikan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. La yanfa'u abadan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak lagi menegakkan timbangan amalan bagi mereka orang-orang kafir pada yaumul qiyamah, sehingga yang ada adalah dipermalukan, ya, dihinakan, dijatuhkan, ya, mereka di hadapan seluruh umat manusia min awalihim ila akhirihim, dari manusia pertama sampai yang terakhir, yang kemudian langsung dijebloskan dalam neraka jahannam iyadan billah. Kemudian kata beliau hafizahullah, summa ba'da dzalikal mawazin, kemudian setelah itu peristiwa yang terjadi adalah al-mawazin, ya, penimbangan amal, ya, fatu zanul a'mal al-hasanat was-sayyi'at, yang kemudian ditimbanglah, ya, amalan-amalan kebaikan manusia dan yang buruknya, ya, ditimbang. Bahkan sebelum itu dihisab. Dan kita teringat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Ashabus Sunan, ya, Tirmidzi dan yang lainnya, menyebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salah. Ya, fa idza salahat salaha lahu sa'iru 'amali. Bahwa amalan yang pertama kali dihisab, ya, dari seorang hamba pada yaumul qiyamah adalah solatnya. Sehingga apabila solatnya itu baik, maka baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat, ya, fasada lahu sa'iru 'amali. Namun apabila ternyata solatnya itu buruk, jelek, maka buruk pula seluruh amalannya. Nah, ini kemudian ditimbang, ya, bimizanin haqiqin atau haqiqiyin lahu kiffatan tuda'ul hasanat fi kiffatin wassayyi'at fi kiffah. Ya, bahwa amalan-amalan manusia akan ditimbang dengan timbangan yang sesungguhnya, yang memiliki dua kiffah, dua daun timbangan, ya, neraca, yang kemudian diletakkanlah, ya, kebaikan-kebaikan mereka manusia di satu daun timbangan dan keburukan-keburukan mereka di daun timbangan yang lainnya. Nah, jadi betul-betul ditimbang, dan itu diantara bentuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di dalam Al-Quranul Karim, dalam sekian banyak tempat Allah ulang-ulang tentang permasalahan ini. Satu, menunjukkan pentingnya, ya, tentang bab ini, gak main-main. Kemudian juga memberikan faedah yang kedua, kewajiban kita untuk mengimaninya. Dan apa yang Allah jelaskan di sini bukan sekedar kisah, cerita, kemudian lepas begitu saja. Apalagi sebagian mereka mengesankan, ya, bahwa apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, demikian pula yang Nabi jelaskan dalam sunnah yang sahih tentang masalah seperti ini, itu sekedar menakut-nakuti manusia saja, ya, supaya gak macam-macam itu orang. Nah, supaya tenang, ya, kondusif, ditakut-takuti. Hakikatnya tidak ada, katanya, tidak ada wujudnya itu, ya, itu cerita saja. Allahul musta'an. Ya, jangan dikira ucapan seperti itu ringan, ya. Itu berat. Itu mirip seperti orang kafir, bahkan lebih jelek lagi. Itu menunjukkan keraguan adanya hari akhirah. Ya, dan seorang yang beriman dianggap dan teranggap baik, ya, dan dianggap imannya itu valid apabila yang ada adalah al-yakin was-sidq wal-qabul, keyakinan dan sikap membenarkan, menerima apa yang Allah jelaskan. Adapun orang-orang yang ragu, silahkan, ya, itu hak kalian. Tapi jangan berharap apa yang kalian lakukan itu bermanfaat untuk kalian, sia-sia. Ya, sia-sia. Za'amal ladina kafaru alla yub'athu. Kalau kisahkan dalam ayat ini bagaimana kondisi orang-orang kafir, za'ama, mereka enggak yakin itu, ya, tentang adanya hari akhirah. Ya, sehingga permasalahan-permasalahan detail seperti ini, poin demi poinnya, ya, peristiwa demi peristiwanya itu dibentahkan oleh mereka. Enggak percaya, enggak percaya dengan alasan yang dibuat-buat. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam surat Al-Mu'minun 102 sampai 103 Allah berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka barang siapa yang berat timbangan-timbangan amalannya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Apanya? Berat timbangannya, ya, bukan banyak asetnya, bukan melimpah ruah dunianya, bukan tinggi jabatannya, ya, bukan populer namanya, ya, bukan banyak keturunannya, bukan di mana-mana hartanya, tapi berat timbangan amalan solehnya. Kata Allah, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang sejati. Kemudian sebaliknya, dan barang siapa yang ringan timbangannya, ya, timbangan amalan kebaikannya, tentunya yang berat adalah dosa dan kesalahannya, a'yadan billah. Maka kata Allah, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri, dan mereka kekal di dalam neraka jahannam, iyadan billah. Ringan, ya, ringan bukan dalam artian, ya, dia orang yang miskin, enggak punya apa-apa, ya, orang yang tidak dikenal, enggak punya jabatan, enggak punya posisi, enggak punya aset di mana-mana, ringan. Bukan itu, tapi ringan kebaikannya. Setelah kita sebutkan, justru, ya, ketika kefakiran dan kemiskinan diiringi dengan ketakwaan, diiringi dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, justru didahulukan, ya, untuk masuk ke dalam jannah daripada orang-orang yang beriman dari kalangan aghnia, daripada orang-orang kaya yang beriman, yang bertauhid. Ya. Nah, yaitu berapa tahun? 500 tahun. Lebih dulu masuk ke al-jannah daripada orang-orang kaya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, meskipun tetap, ya, orang yang beriman dengan iman mereka, dengan tauhid mereka, dengan sunnah mereka, mereka adalah orang-orang yang utama, afadil, tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Namun ternyata, ya, status sosial di dunia dengan ketakwaan, orang miskin lebih dahulu, ya, lebih cepat hisapnya daripada orang-orang kaya. Nah, wanasallallahu min fadlih. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, dalam suratul Qari'ah ayat ke-6 sampai 9. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan timbangan kebaikan mereka, maka mereka itulah, ataupun dia, fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal di jannahnya. Ya. Bahkan sebelum di jannah, orang yang berat timbangan kebaikannya, ini orang saleh, mukmin taqi. Ya. Maka di dunia sudah mendapatkan berkahnya, nyaman hidupnya, ya, tentram keluarganya, ya, tidak terpengaruh dengan status sosial, ya, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka kata al-fa'umu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yakni mawazin a'malih, ya, yaitu timbangan-timbangan amalan mereka. Fatudu'u hasanatu fi kiffah wa sayyi'atu fi kiffah fa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu bimujabi dhalika min rujhanil hasanat aw rujhanis sayyi'at. Maka ketika kebaikan mereka diletakkan di satu daun timbangan, kejelekan mereka, dosa mereka diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka mana di antara keduanya yang lebih berat? Maka konsekuensinya adalah mendapatkan, ya, balasan, ya, dari yang berat tersebut. Ya, entah yang berat kebaikannya atau yang berat justru lawannya, yaitu kejelekannya. Wa hadza min adlillahi annahu la yadhlimu ahadan bal yujazil insana bi'amalih. Maka ini semuanya, ayul ikhwah, menjelaskan kepada kita tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Ya, wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Bahkan di dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Dzar, ya, Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu an, kata Nabi menukilkan firman Allah Azza wa Jal, ya ibadi, ya, inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Ya, kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ketahuilah, aku telah mengharamkan atas diriku kedzaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim dengan sesama kalian. Allah sendiri mensucikan dirinya dari kedzaliman. Ya, wala yadzlimu rabbuka ahadan. Allah enggak pernah zalim. Ya, sehingga ketika Allah menghukum, ya, orang yang bersalah, orang kafir, ya, itu keadilan Allah karena kesalahan orang tersebut, karena dosa yang telah ia perbuat, karena kekufuran dan kesyirikan yang telah ia lakukan. Ya. Adapun ketika Allah membalas, ya, kebaikan seseorang dengan kebaikan, ya, kesolehan dengan jannah, dengan kenikmatan, maka ini diantara bentuk ihsan wa rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, kebaikan Allah dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, ya, bukan semata-mata karena kebaikan yang telah ia lakukan, bukan. Beda, ya. Ya, jadi apabila Allah menghukum, membalas, ya, kejelekan seseorang dengan hukuman, ya, di dunia, ya, berupa penyakit, berupa kesulitan, kesusahan, keletihan, ya, petaka, bencana, bahkan kematian. Di akhirat Allah balas juga dengan kesulitan, siksaan, hukuman. Itu menunjukkan Allah itu Maha Adil, setimpal. Dan juga yang kedua menunjukkan Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kuat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Ya. Nah. Namun ketika Allah membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan, itu bukan semata-mata karena kebaikan orang itu. Ya, kenapa? Ya, kalau dihitung-hitung, ya, mohon maaf saja. Meskipun dia telah berbuat baik, tapi kan dia punya kesalahan. Apalagi kita orang, ya, bukan Nabi, bukan Rasul, enggak ada jaminan kesalahan kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Kalaupun kita ada kebaikan, kemudian Allah berikan kebaikan kepada kita, jangan sampai ada perasaan ya, bahwa ini karena kebaikan saya berhak untuk mendapatkan ini karena saya orangnya kan baik, jasa saya banyak, ibadah saya sudah banyak, sehingga saya pantas untuk mendapatkan ini semuanya. Lah, itu karena ihsan Allah, fadlullah, rahmat Allah kepada Anda. Yang sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, mungkin bisa jadi keburukan dan kejelekan dosa yang Anda perbuat lebih dominan daripada kebaikan yang telah Anda lakukan. Makanya yang ada kalau orang sadar ini, syukur yang muncul, bukan kufur, bukan kibir, bukan sombong, apalagi angkuh merendahkan orang lain. Enggak. Ya. Nah, wa huwa mizanun haqiqi, di mana timbangan amalan tadi adalah timbangan yang sesungguhnya ada wujudnya, ada zatnya. Ya, gimana dikatakan tidak ada? Rasulullah menyebutkan lahu kifatan. Timbangan amalan pada hari kiamat itu punya dua daun timbangan, neraca. Ya. Seperti antum tahu timbangan emas itu? Ya, timbangan emas tahu ya? Ya, ada tiangnya satu, ya satu lisan tiang, kemudian ada dua tempat untuk emas atau yang semisalnya barang-barang kecil yang mau ditimbang. Ya, seperti itu, bukan timbangan digital ya. Nah, atau timbangan kayak timbangan apa itu, timbangan bawang atau yang di pasar-pasar ya, kelontongan itu, bukan ya. Ini dua kifah seperti itu ya. Nah, satu lisan neraca, kemudian dua daun timbangan. Ini juga harus kita yakini. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, yang sahih ya, penting hal ini untuk kita imani sebagai bentuk kejujuran kita, ketulusan kita dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan seperti Mu'tazilah. Wal Mu'tazilah tu yaqulun innahu mizanun ghairu haqiqi. Adapun Mu'tazilah yang sok ngaku Islam ya, tapi ya, ketika mendengar, membaca nas yang seperti ini, mereka langsung mengingkari. Wah, enggak ada itu timbangan. Ya, kata mereka timbangannya itu ma'nawi, enggak ada wujudnya, enggak ada zatnya. Ya, tapi itu sekedar menunjukkan keadilan Allah dalam membalas perbuatan-perbuatan hambanya. Wa innama ma'nahu iqamatul adl, fa huwa mizanun ma'nawi. Ini ma'nahu al-adlu bainal ibad, kata mereka itu maknanya adalah Allah menegakkan keadilan nanti pada hari kiamat. Sehingga timbangan yang dimaksudkan, kata mereka Mu'tazilah, aqlaniyun ya, bahwa timbangannya itu ya bukan seperti ya ada neraca, ada dua daun timbangannya begitu, tapi itu menunjukkan Allah itu maha adil. Ya, coba sesat tanpa sadar, menyimpang tanpa sadar. Orang ketika membahas masalah ini, baca ayat kemudian ditafsirkan seperti ini, kayak dibuai gitulah. Oh iya, betul. Iya, masuk akal juga. Benar ya, Allah kan maha adil. Ya. Terus apakah nanti pada hari kiamat ada timbangan hakiki? Maksudnya ada neraca begitu, ada daun timbangan? Enggak, itu ya, cerita saja ya. Terus dalam hadis bagaimana? Ah, itu hadisnya ahad. Ya. Hadisnya sahih tapi enggak bisa diamalkan, enggak bisa diyakini. Ya, terus maksudnya apa? Ya, itu menunjukkan Allah itu maha adil. Cukup begitu aja? Iya. Oh. Iya. Menyimpang tanpa sadar dia. Hati-hati. Ya. Ini menunjukkan ketidakjujuran. Sementara yang mengatakan bahwa timbangan itu hakiki, dan itu lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah bahwa memiliki dua kifatan, dua daun timbangan, itu Rasulullah, bukan manusia biasa seperti kita orang. Rasulullah Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi sampaikan, terima, ambil, kata Allah. Ya. Apa yang Nabi kisahkan itu tentang perkara-perkara gaib. Sehingga ini sebenarnya ya, mereka Mu'tazilah aqlaniyun, para pengagung akal, ya, pengikut Muhammad Rasidur Ridha atau Muhammad Abduh. Hati-hati. Kalau belajar tafsir Quran kemudian referensinya Al-Manar Muhammad Rasidur Ridha atau Muhammad Abduh, hati-hati. Itu tafsir aqlani. Ya, jangan dikira Mu'tazilah itu sudah punah, ya, seperti hewan-hewan langka, ya. Nah, yang sekarang nggak ada, cuma sekedar kisah dalam kitab-kitab para ulama, bukan. Itu contoh saja. Dulu dikenal Mu'tazilah, ya kalau sekarang yo banyak label dan namanya. Ya, cuma tokoh-tokohnya tadi yang kita sebutkan. Ya, gurunya di atasnya ya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani, siapa dia? Irani, Syi'i, Rafidhi. Ini gurunya para orang tadi, aqlaniyun. Ya. Walaysa lahum dalilun illa quluhum. Ya. Sementara mereka tidak ada hujah dan dalil sama sekali untuk menguatkan prinsip mereka tadi, mengingkari mizan hakiki yang kemudian mereka menetapkan. Mizan yang dimaksudkan adalah mizan ma'nawi, abstrak saja, menunjukkan Allah itu maha adil, bas, titik. Ini yang jadi hujah mereka, akal-akal mereka, akal tok. Ya, karena memikirkan perkara gaib dengan akal itu awal kesesatan, ya. Karena memang akal diciptakan oleh Allah bukan untuk menghukumi syariat, tapi mengikuti dan tunduk terhadap syariat. Kalau menghukumi syariat ya seperti ini jadinya. Ya. Kalau nanti ada daun timbangan gimana itu? Berapa miliar, berapa triliun manusia, berapa timbangannya ya? Banyak betul. Ya. Nah, satu atau sejumlah manusia, terus gimana, di mana meletakkannya? Antrinya panjang sekali. Ya. Wah, macam-macam. Mikirin sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menceritakan itu. Akhirnya yang ada, oh berarti enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Nah. Enggak percaya akhirnya. Fa hum yunkirunahu li'annahum lam yarul mizan. Wahum la yu'minuna bil ghaib. Sehingga ujung-ujungnya mereka mengingkari hal itu, ya, dan mereka tidak berpendapat adanya mizan, timbangan secara hakiki, dan mereka tidak beriman dengan perkara-perkara ghaib. Maka sebelum ini sudah kita sebutkan tentang adab kubur, nikmat kubur, mereka enggak percaya. Hizbut Tahrir dan yang semisalnya enggak percaya. Ngakunya muslim. Ya, terus kalau misalkan sudah enggak ada timbangan, ya. Enggak ada adab kubur, nikmat kubur, terus ente beramal untuk apa? Karena ternyata ujung-ujungnya enggak diapa-apain. Kan gitu. Yang baik dan yang buruk, yang jahat sama yang soleh, ternyata enggak ada bedanya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Apakah mungkin kami akan menjadikan orang yang baik dengan orang yang jahat itu sama di dunia dan di akhirat? Enggak mungkin. Malakum kaifa tahkumun? Hukum apa yang kalian terapkan itu? Ya, enggak mungkin. Artinya mesti Allah bedakan itu. Artinya ketika Allah perintahkan kepada kita untuk ya, beramal dan beramal, badiru bil amali fitanan, bergegaslah kalian, ya, cepat-cepat, ya, bersegera untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah yang merubah kalian dari yang awalnya baik menjadi jelek. Itu ada konsekuensinya, karena memang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya tadi akan dapat ganjaran, akan dapat balasan kebaikan, enggak akan dibiarkan. Ya, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya orang-orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Dan tidak ada balasan kebaikan yang Allah berikan kecuali kebaikan. Ya, tidak ada balasan kebaikan seorang hamba kecuali Allah balas dengan kebaikan. Ya. Nah. Wahadi afatul i'timad 'ala al-uqul, maka ini diantara kerusakan bersandar dengan akal. Bersandar dengan akal. Li'anna al-mu'mina la ya'tamidu 'ala aqlih fi kulli syai'. Ya, karena seorang yang beriman tidak boleh bersandar dengan akalnya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Wal aqlu dalilun walakin la yakunu huwa kulli syai'. Akal, ya, itu juga termasuk dalil, tapi bukan seutama-utama dalil, bukan dalil utama, sebagai penguat saja, ya. Agar tetapi akal bukan segala-galanya, akal bukan segala-galanya. Ini jangan sampai semuanya kembali kepada akal. Akal manusia terbatas. Hunaka asya la yudrikuhal aql. Di sana banyak hal yang akal tidak bisa menjangkaunya. Banyak hal yang akal tidak bisa menjangkaunya. Kenapa? Terlalu dangkal akal manusia itu, terlalu cetek, terlalu bodoh untuk masuk dalam masalah itu. Lemah. Ya, lemah. Nah, sekarang, ya, disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Syaitan itu mengalir pada, ya, tubuh manusia pada aliran darahnya. Percaya enggak? Hah? Percaya enggak? Syaitan mengalir pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Percaya enggak? Iya. Ya wajib percaya. Kenapa? Rasulullah yang menyampaikan, apalagi para ulama ahlul hadis menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya, sehingga kita juga meyakini bahwa demikian adanya. Terus gimana? Ya, syaitan itu mengalir pada tubuh manusia. Saya transfusi darah itu satu kantong enggak kelihatan setannya. Ya, subhanallah. Terlalu memaksakan kayak gini, memaksakan. Ya, alamnya sudah beda. Ya, mereka jin, ya, Anda manusia. Ya. Anda tidak bisa melihat mereka tapi mereka bisa melihat kalian. Ya, ruh saja yang kita yakini adanya sepakat. Seluruh umat manusia yang hidup yakin orang kalau hidup mesti ada ruhnya. Nah, sekarang siapa di antara manusia yang bisa ngelihat ruh? Ruh kayak apa wujudnya? Bunder apa lonjong? Ya, besarnya seperti apa? Ya, yang kecil atau besar? Kurus atau gemuk? Wallahu alam. Ruh loh ya. Yang kita yakini ada pada zat tubuh yang hidup, manusia ataupun hewan. Tapi enggak ada seorang pun yang bisa melihat ruh. Perkara gaib. Jangankan kita, nabi saja enggak tahu. Ya, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka datang kepada engkau wahai nabi bertanya tentang ruh. Ya, katakan ruh itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib. Ya. Falumrul mughayyabatu la yudrikuha al-aqlu. Fala tuhakkim aqlaka fiha. Maka perkara-perkara gaib tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, maka jangan menghukumi, ya, perkara-perkara gaib dengan akalmu. Enggak boleh. Ya. Ya tadi sadari ya, tawadhu bahwa kita ini orang yang bodoh. Innahu kana dhuluman jahula. Kita ini bodoh. Ya. Wa innama yu'tamadu fiha 'ala ad-dalili faqat. Hanya saja yang dijadikan sandaran referensi, ya, dalam masalah ini adalah dalil. Fa hadha wajhu inkarihim lahu wa 'ala madhhabihim al-batil anna alladhi la yushahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunah. Dan sisi pengingkaran mereka, dan itu yang kemudian dibangun di atasnya prinsip yang batil, bahwa segala sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat, maka mereka mengingkarinya. Ya. Jadi sesuatu yang enggak bisa dilihat, enggak bisa disaksikan, enggak bisa dirasakan oleh panca indera kita manusia, itu menunjukkan enggak ada itu loh. Kayak tadi itu. Nikmat kubur, adab kubur, kenapa mereka ingkari? Akal. Enggak bisa dilihat kok. Ya. Ada orang sudah meninggal 1 bulan, kemudian ternyata ada kejanggalan, ya, tentang kematiannya. Akhirnya keluarga menuntut untuk diautopsi, dicek kembali oleh tim forensik mereka dari kepolisian, diperiksa, diteliti, masuk ke laboratorium, ya, masih utuh. Padahal dia kafir misalkan, dibongkar kuburannya, tapi masih utuh, katanya hancur lebur. Ya, tulangnya bersilangan. Ya, ini masih utuh. Ya, subhanallah. Anda enggak sadar. Anda tidak sadar bahwa alamnya sudah beda. Anda ketika berbicara itu di dunia, lah mereka sudah di alam barzah, alam kubur, beda alamnya. Ya, kok mau disamakan? Ya, akhirnya diingkari oleh mereka Mu'tazilah. Enggak ada itu. Ya, itu yang betul-betul mereka lihat. Apalagi yang memang kejadiannya itu memang nanti itulah, pada hari kiamat, lebih lagi mereka ingkari. Au yu'awwilunahu bighairi ma'nah, atau mereka kalau tidak bisa mengingkari karena terlalu banyak dalilnya, seperti tadi tentang timbangan, ayat dan hadis terlalu banyak untuk disebutkan. Mau mengingkari ayatnya kafir. Dan mereka enggak mau itu. Kau enggak percaya sama ayat ini ya? Enggak, saya percaya ini ayat Allah, firman Allah, tapi maksudnya enggak kayak gitu. Ini yang namanya apa? Namanya takwil, tahrif. Maknanya bukan timbangan, tapi maknanya apa? Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Jangan seperti itu dalam beragama. Ya. Nah, ini prinsip yang sangat membahayakan. Fahum la yunkiruna lafdal mizan liannahu warada fil Qur'an, sehingga mereka tidak mengingkari lafaz di dalam Al-Qur'an, lafaz mizan dalam Al-Qur'an, tidak diingkari itu, diimani. Ya, tapi yang diingkari apa? Maknanya itu. Di sini dinukilkan oleh beliau hafizahullah beberapa contoh ayatnya dan sebagian telah disebutkan. Ya. Bahwa fala yunkiruna lafdul mawazin walakin yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha. Mereka tidak mengingkari lafaz mizan dalam Al-Qur'an, akan tetapi mereka menafsirkan, ya, menyelewengkan maknanya bukan dengan makna yang sebenarnya. Kama huwa haluhum ma'sa'irin nusus allati tukhalifu uqulahum wa yuharrifunaha an ma'naha sahih. Demikian pula kondisi mereka, sikap mereka terhadap sekian nas yang menisi akal-akal mereka, kemudian mereka selewengkan maknanya yang benar, dialihkan kepada makna yang batil. Ya. Ini penyimpangan, ya. Hati-hati. Ya. Tapi terkadang, ya, mereka juga, ya, tidak tinggal diam. Menuduh dan menyematkan kepada alul haq, alul sunnah secara khusus sebagai kaum kontekstual. Orang-orang yang jumud, orang-orang yang kaku, hanya berpegang dan berpedoman dengan dohir nas ayat hadis apa adanya, kemudian tidak mau memikirkan apa kandungan maknanya, ya, apa hikmahnya, rahasia dan ini dan itunya, ya, ini tuduhan keji. Amma al-haq fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha wa yakilunaha kayfiyataha ila Allah jalla wa ala. Adapun al-sunnah al-haq, maka mereka beriman dengan itu semuanya secara hakiki apa adanya. Ya. Lafaz dan maknanya ditafsirkan apa adanya. Al-Qur'an alhamdulillah Allah turunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ya bahasa manusia yang kita bisa memahaminya meskipun kita bukan orang Arab. Ya. Nah. Adapun tentang kaifiyahnya wa yaqiluna kayfataha ya ila Allah jalla wa ala. Kita serahkan tentang kaifiyahnya, tentang hakikatnya seperti apa kepada Allah azza wa jalla. Itu prinsip. Ya. Prinsip. Nah. Jadi, kita mengimani lafaz dan maknanya. Hakikatnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dengan slogan-slogan tadi, ya, menuduh Ahlussunnah sebagai orang-orang yang kaku, orang-orang yang jumud, orang-orang yang kolot, orang-orang yang kontekstual, ya, sekedar bersandar dengan apa yang ada di dalam ayat ataupun hadis, ya, itu sesungguhnya tanfir, upaya untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Ya. Sehingga mereka-mereka yang terlalu lancang dan berani untuk menafsirkan ayat dengan akalnya, dengan tafsiran-tafsiran yang batil, ya, yang tidak sejalan dengan makna yang benar, yang sahih, yang zahir, itu dianggap sebagai kaum cendekiawan, kaum intelektual, para pemikir-pemikir yang cerdas, yang jenius. Ya. Allahu musta'an. Itu yang terjadi di tengah umat. Maka intabihu ya ala sunnah. Ya. Hendaknya ala sunnah mawas diri, perhatian. Jangan sampai terkecoh. Ya. Nah. Apalagi karena pergaulan, ya. Karena pergaulan terkadang seorang menyimpang tanpa sadar. Meskipun nasihat dan wejangan, peringatan sudah disampaikan. Jangankan yang sekarang, dulu sudah ada orang-orang cerdas yang jenius. Adanya bukan cuma zaman kita. Zaman dulu ada yang lebih cerdas daripada yang jenius di zaman ini. Tapi ketika mereka ya mengindahkan yang namanya prinsip menjaga selektif dalam pergaulan, apa yang terjadi? Menyimpang tanpa sadar. Ibnu Rawandi, Abul Hasan, ya, ini orang luar biasa, cerdas. Bahkan Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwa zaka'uhu 'alal aql, kecerdasan orang ini di atas rata-rata. Jeniusnya pol, ya, pinter, cerdas. Hafalan encer, pemahaman luar biasa. Kan ada ya, kalau ada orang yang hafalannya kuat, kadang pemahaman agak kurang. Ada yang sebaliknya, pemahaman kuat, hafalan kurang. Jarang yang memadukan dua kemampuan ini. Nah ini orang jenius. Jenius. Nah, pinter. Ibnu Rawandi, Abul Hasan. Tapi luar biasa, dia tidak selektif dalam menjaga pergaulan. Dia muslim asalnya. Awalnya muslim. Dia bergaul dengan sembarang orang. Ya, hampir setiap orang dia deketi. Jadi teman dekat. Diingatkan, jangan berkawan dengan si fulan. Dia itu Mu'tazili, dia itu Qadari, Syi'i. Oh enggak apa-apa. Saya sekedar pengen tahu kondisi mereka saja. Sekedar tahu kondisi mereka, gak apa-apa, aman. Ya. Saya yakin dengan agama saya yakin dengan prinsip saya, dengan manhaj saya. Satu orang sesat didatangi, satu pindah-pindah begitu. Ingatkan lagi, hati-hati dengan si fulan, si fulan. Dia itu ya syuyu'i, orang ateis, enggak punya agama, enggak apa-apa. Saya sekedar ingin tahu syubhat mereka apa sih, sehingga nanti kalau saya dapat syubhat, saya bisa menjawabnya. Ya. Enggak selektif dalam berkawan. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia meninggalkan pakaian Islamnya, jadi orang ateis, mulhid, enggak punya agama, dan mati di atas prinsip syuyu'iyah, mulhid, enggak punya agama. Hati-hati. Ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, kita mempelajari akidah dan adab ya, para ulama seperti ini. Ya tentunya untuk melindungi diri kita, jangan sampai terpengaruh dan terbawa dengan arus globalisasi misalnya. Ya. Pergaulan bebas sampai manhaj, agama, akidah, ya, akhlak bebas tanpa batas. Lah, jangan. Ya. Nah. Tanpa terkecuali mumpung ya, saya teringat terkhusus para talabatul ilm juga, mumpung antum di sini, manfaatkan untuk belajar dan belajar, ya, menuntut ilmu. Manfaatkan masa muda antum untuk kebaikan, ya, syukuri dukungan dan support, ya, fasilitas yang diberikan oleh orang tua kalian, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ya. Dekati, ya, teman-teman kalian yang semangat dalam talabul ilm. Dan yang mungkin pada hari-hari ini masih bermalas-malasan, mulai muncul kejenuhan, kebosanan untuk belajar, segera berbenah diri. Ayo perbaiki, mumpung belum terlambat. Ya, masa muda adalah masa emas. Ya, masa muda adalah masa-masa emas. Ya, jangan sampai dilewatkan untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan digunakan untuk foya-foya, untuk hura-hura. Nanti penyesalan yang muncul adanya di hari tua, ya. Nah, dan hari-hari muda kalau disia-siakan, nggak akan kembali. Yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa dulu waktu muda saya tidak begini dan tidak begitu? Penyesalan. Ya, jaga pertemanan. Ya, tetap semangat dalam talabul ilm. Ini amalan yang mulia. Ya. Nah. Dan ini merupakan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Para aba juga demikian. Nah. Al-mutazawwijun yang berkeluarga, yang tinggal di ma'had, yang tinggal di sekitar ma'had, ya, hendaknya semangat dalam talabul ilm, menuntut ilmu. Karena ini adalah ruh, ruh sunnah. Ya, ciri khas ahlus sunnah di manapun mereka berada. Ya, kalau masjid ahlus sunnah, apalagi merkis ahlus sunnah, tidak dihidupkan oleh ahlus sunnah, oh, siapa lagi yang menghidupkan? Siapa lagi yang menghidupkan, yang meramaikan, yang memakmurkan dengan ta'lim, dengan ibadah, dengan durus? Siapa lagi? Maka syukuri, ya, nikmat yang besar ini. Nah, sehingga ikhlas dan jujur di dalam menapaki dan mengikuti prinsip-prinsip salaf. Ya, antara ini mewujudkan amalan yang mulia ini, talabul ilm. Ini antara bukti kejujuran dalam bermanhaj salaf. Ya. Karena ruh talabul ilm ini ada dari masa ke masa di kalangan ahlus sunnah. Tapi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.